Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائلا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-11 dan 12 dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang masalah doa. Doa adalah ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepadanya. Dan Allah berjanji untuk menerima, mengabulkan permohonan kita, doa kita. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian berkata, mintalah kalian kepada aku, aku akan mengijabah permintaan permohonan kalian. Ini janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Cuma terkadang orang berdoa kebaikan dan berdoa pula dengan doa kejelekan, terkhusus ketika orang marah, orang lagi naik pitam, biasa berdoa dengan doa kejelekan. Barakallahu fikum. Biasa berdoa dengan doa kejelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya kalau doa itu doa kejelekan. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak ingin doa itu terkabulkan. Misalnya ketika orang tua marah kepada anaknya karena satu dan lain hal, naik pitam dia. Dia mendoakan keburukan untuk anaknya. Semoga mampus, semoga engkau dilaknati, semoga engkau cilaka, semoga. Ini kan doa. Yang seandainya anaknya celaka, dia menangisinya juga. Dia akan mengasihinya, dia akan menyayanginya, dia akan. Nah, yang pada hakikatnya orang tua ini pengen anaknya itu baik. Cuma karena marahnya ini yang tidak bisa dia bendung, akhirnya doanya doa buruk yang keluar. Yang semestinya orang tua ketika dia marah kepada anaknya tetap doa-doa yang bagus keluar. Allahu yahdik, semoga Allah memberi hidayah untuk engkau. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ya, doa-doa yang seperti ini yang mestinya diucapkan orang tua ketika dia marah, bukan mendoakan laknat untuk sang anak, mendoakan celaka, mendoakan supaya cepat mati, supaya dan seterusnya. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk manusia ini apa yang mereka minta dari kejelekan. Baik. Mereka pengen segera kejelekan itu. Isti'jalahum bil khair, sebagaimana mereka pengen untuk disegerakannya doa-doa kebaikan. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung apa yang mereka minta dari kejelekan sebagaimana mereka minta disegerakannya kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, laku dia ilaihim ajaluhu, selesai mereka, mati mereka, binasa mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak mendoakan buruk diri sendiri. Karena terkadang orang juga bukan cuma ke orang lain dia marah. Boleh jadi dia juga marah kepada dirinya sehingga dia mendoakan celaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Baik. Karena ada orang dia mendoakan dirinya kejelekan. Semoga mampus, semoga binasa, semoga mati, semoga. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian doakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Wala tad'u 'ala amwalikum, dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta benda kalian. Wala tad'u 'ala auladikum, dan jangan juga kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Anak-anak kita, kita sendiri, harta benda kita, kita perlu doakan kebaikan. Jadi kitanya butuh doa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Demikian juga harta benda. Baik, anak-anak kita juga demikian. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum, sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh, salihat. Baik. Rasulullah SAW mengatakan, "La tuwafiqu minallahi sa'atan fiha ijabah fastajibu lakum." Khawatirnya kalau kalian berdoa dengan doa-doa kejelekan untuk diri kalian, untuk harta kalian, untuk anak-anak kalian, pas bertepatan dengan satu waktu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semua doa di waktu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian pun akan binasa akhirnya. Barakallahu fikum, karena doa kalian sendiri atas diri kalian. Maka jangan. Akibatnya laku dia ilaihim ajaluhum. Mereka akan biasa. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahum. Maka biarkan orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami. Orang kafir tidak yakin akan adanya hari kiamat, tidak yakin dengan adanya hari pembalasan, hari kebangkitan. Tidak yakin dia tentang surga dan neraka. Fituqyanihim ya'mahum, dalam kesesatan mereka, mereka bingung. Barakallahu alaikum. Bolak-balik bingung dengan kondisi mereka. Kemudian Allah SWT mengingatkan pula perangai manusia ini. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi. Kalau manusia yang ditimpa musibah, bencana, malapetaka, kesusahan atau kesempitan atau apalah namanya. Tapi yang jelas Allah mengatakan adzur. Adzur ini semua kondisi yang tidak mengenakkan, tidak membuat nyaman seseorang. Adzur. Tapi susah dia kondisi yang dia alami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza massal insana dzur." Kalau manusia ini ditimpa kesusahan, kesempitan hidup, da'ana li jambihi, terus menerus dia berdoa dalam kondisi berbaring, au qa'idan au qa'ima, atau dalam kondisi duduk, doa terus. Doanya banyak, kencang terus menerus ketika dia ditimpa musibah. Baik. da'ana li jambihi, di posisi dia berbaring atau dalam posisi duduk atau qa'im. Ini perangai manusia ini. Di semua keadaan intinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma kashafna 'anhu durrah." "Falamma kashafna 'anhu durrah," maka ketika kami angkat dari dia kesusahan itu, maraka lam yad'una ila durrim massa. Barakallahu fikum. Dia melewati kondisi itu dalam keadaan seakan-akan dia tidak pernah melewati masa-masa sulit tersebut. Lupa dia bahwa dulunya dia orang susah. Lupa dia bahwa dulunya dia adalah orang yang sengsara. Lupa dia kalau dia dulunya orang yang sempit hidupnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Lupa dulunya kalau dia pernah sakit parah. Lupa dia kalau dia pernah miskin papa. Yang ketika itu mereka tidak berhenti-hentinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sembuh dia, begitu berlimpah kaya raya dia, begitu tertunaikan apa yang menjadi keinginannya, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat dia, seakan-akan dia tidak pernah tertimpa masalah. Ini perangai manusia. Barakallahu fikum. Baik. Dia tidak pernah lagi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Oh, ini karena memang usaha saya yang kerja keras. Ini karena relasi saya yang banyak, ini kemampuan saya untuk membangun relasi, ini karena ini." Subhanallah. Dia tidak sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya juga ini karena usaha saya mencari referensi tentang bagaimana pengobatan ini, pengobatan itu. Ini karena subhanallah. Lupa dia. Marra ka'alam yad'una ila durrim mas. Inilah orang. Siapa yang mereka seperti ini? Kata mereka, "Zuyina lil musyrifina ma kanu ya'malun." Demikianlah dihias-hiasi, zuyina. Siapa yang menghias-hiasi? Syaitan. Syaitan yang menghias-hiasi. Barakallahu fikum. Kata mereka, "Zuyina lil musyrifina ma kanu ya'malun." Dihias-hiasi. Orang musyrikin, orang yang melampaui batas. Barakallahu, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan rasulnya, mendustakan adanya hari akhirat. Baik. La haula wa la illa billah. Tentunya yang keluar dan bisa keluar dari area dan sifat ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Barakallahu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua apa yang Allah, ini keyakinan orang-orang yang beriman, dan tidak akan pernah bisa didapati kondisi ini kecuali orang-orang beriman, semua apa yang Allah takdirkan untuknya adalah kebaikan. Mau sempit, mau lapang, mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, apapun kondisinya. Barakallahu fiik. Idza mashatu sarra syakar. Orang-orang beriman ini kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, dia mensyukuri. Syukur sangat. Dan dia ingat-ingat terus, barakallahu fiik, kondisi yang pernah dia lewati dalam kehidupannya. Bahwa dia dulunya sengsara. Barakallahu fiik. Sehingga dia berbagi, karena dia pernah merasakan yang namanya kesengsaraan, kemiskinan, kesusahan. Baik. Sebagaimana yang terjadi di tiga manusia di kalangan Bani Israel. Barakallahu fikum. Ada yang apa? Penyakit sopak. Barakallahu fikum. Ada yang buta. Baik. dan ada penyakit kulit, tidak memiliki rambut. Sofak ini penyakit kulit, satunya lagi tidak memiliki rambut, botak dia, dan satunya lagi buta. Semuanya dulunya miskin, tidak memiliki apa-apa, dalam kondisi sakit dan dihina oleh orang-orang. Barakallahu fiikum. Yang tidak memiliki rambut ini dan yang penyakit kulit ini, lupa dia akan kondisi sebelumnya, bahwa mereka adalah miskin dan tidak memiliki apa-apa serta berpenyakitan atau memiliki kekurangan, sehingga diejek-ejek oleh orang. Kalau bahasanya sekarang, dibuli. Barakallahu fiikum. Adapun yang buta ini, dia sadar bahwa dulunya dia buta, kemudian Allah menyembuhkannya. Barakallahu fiikum. Ketika ada orang yang meminta kepadanya bantuan, maka dia pun mengatakan, ambil berapa yang kau inginkan, karena dulunya aku juga tidak memiliki apa-apa. Baik, semua pemberian dari Allah. Dulunya aku sakit, buta, dan Allah menyembuhkan aku. Dia ingat terus. Sehingga apa? Kesyukuran senantiasa menyertainya. Ini kau beriman. Baik. Demikian juga ketika orang beriman yang ditimpa apa? Musibah, bencana, sabar. Dia bersabar. Bersabar dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia derita. Kata Rasulullah, "Walaysa dzalika illa lil mu'min." Dan semuanya baik. Kalau dalam kondisi lapang dia bersyukur, dalam kondisi dia susah dia apa? Dia bersabar. "Walaysa dzalika illa lil mu'min." Kondisi ini tidak bisa didapati kecuali orang-orang yang beriman. Masyaallah. Kadzalika yazidu al-musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah orang musrifin, orang yang melampaui batas. Baik. Dihias-hiasi oleh syaitan apa yang dulunya mereka lakukan. Dari kejelekan, penentangan, kekufuran dan seterusnya. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum, tuntunan dalam masalah berdoa dan menghadapi kondisi. Barakallahu fikum. Jangan pernah mendoakan kejelekan dan keburukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, anak, harta benda. Doakan semuanya kebaikan, doakan semuanya keberkahan. Barakallahu fiikum. Baik. Itu yang penting. Kalau doa baik-baik, insyaallah rata-rata orang berdoa dengan kebaikan. Cuma dalam kondisi marah ini biasanya doanya doa jelek. Doa-doa buruk yang keluar. Baik. Orang tua mesti kalau naik hitam, oh sudah. So, kalau keluar itu doa-doa jelek untuk anak-anaknya. Juga, yang kedua, masalah. Baik. Orang ini kalau ditimpa susah, doanya tidak putus-putus. Dalam kondisi baring, dalam kondisi duduk, dalam kondisi apa? Berdiri, doa terus. Begitu dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penderitaannya, dicabut, barakallahu fikum, masalah itu dari dia yang sangat tidak mengenakannya, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa keluar dari sifat buruk ini adalah hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, sehingga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari kejelekan-kejelekan yang disebutkan tadi, kekurangan-kekurangan yang disebutkan tadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.